yang cerdik mengerti jalannya, mampu mengukurnya, semua teruji dan tak pernah mencelakakannya. Kakinya tepat arah, tiba di tujuan yang semestinya. Tapi si bebal seringkali berpikir jalannya lurus, segala sesuatu hanya dalam angannya. Tak pernah mampu menguji jalannya, ia mengayunkan langkah justru menuju kehancurannya. Itulah orang bebal. Karena itu jangan ikuti jalannya, tapi berjalanlah pada jalan orang yang bijak, yang menghitung segala sesuatu di kehidupannya, sehingga ketika tiba di tujuan, ia menjadi orang yang bahagia. Tetapi mereka yang bebal hanya bisa kecewa. Tapi sayang, jalan panjang sudah dilalui, banyak waktu sudah dihamburkan. Ternyata hasil tak ada yang bernilai, penyesalan pun tiada guna. Pikirkanlah dan jadilah orang bijak, supaya jangan salah merancang jalan. Pikirkan dan camkanlah, jadilah orang bijak yang tahu menghitung jalannya sendiri, sehingga langkah demi langkah dalam kehidupannya membawa dia mencapai apa yang menjadi kerinduan tiap anak manusia. Tiba di tujuan, ia akan memberikan pelajaran bagi orang di sekitarnya. Ia tak hanya memperoleh apa yang diinginkannya, tapi jadi berkat bagi orang yang menjadi sahabatnya. Bahagianya orang cerdik, semoga itu Anda.